Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ta'ala al-azim. Rabbi surali sadri wa yasirli amri wa lalakadata milisan yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah pengajian Ulil Albab dirahmati Allah. Minggu yang lalu kita membaca hadis dari kitab Bulughul Maram. Kita akan baca per bab insyaallah, dengan kita pilih hadis-hadis yang perlu kita baca ya, sebab hadisnya sini sangat banyak. Sekarang kita sampai kepada hadis nomor 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuri ina'i ahadikum iza walago fihil kalbu ayyagsilahu sab'a marratin ulahunna biturabin. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tuhuri ina'i ahadikum, bahwa sesungguhnya apabila bejana kalian suci, idza walago fihil kalbun, apabila tempat air kita tersebut, ember atau segala macam, kelihatan dijilat oleh anjing. Ya, di sini dikatakan anjing karena binatang piaraan ya, selalu di sekitar kita. Yang harus dilakukan adalah al-yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabin. Dia harus mencuci sebanyak 7 kali, salah satunya harus dengan tanah. Ini hadis riwayat daripada Muslim. Jadi memang seluruh mazhab yang 4 melarang kita memelihara anjing. Kecuali satu mazhab, itu mazhab Maliki yang kebanyakan pengikutnya di Maroko, itu membolehkan memelihara anjing khusus untuk niat ta'amun atau pengamanan rumah, dan juga untuk berburu. Cuma repotnya kalau kita miara anjing ini agak banyak yang harus kita pelihara. Dan juga dalam hadis sahih, nahnu ma'asyiral malaikah, kami tidak pernah masuk ke sebuah rumah, kata malaikat, maksudnya malaikat rahmah ya, nahnu ma'asyar malaikah yadkhulunal buyuta, kami tidak pernah masuk rumah, fiha kalbun wasurah, di dalamnya ada anjing dan gambar. Nah mungkin saat sekarang bagus juga kita bahas masalah gambar ya. Sebab masalah foto gambar ini kan juga persoalan gitu. Persoalannya begini, ISI, Institut Seni Rupa Indonesia, itu kan pernah punya problem dulu. Kebanyakan orang-orang Muhammadiyah dan orang-orang NU, begitu mereka mulai masuk semester 5, mereka banyak keluar gitu loh. Setelah diteliti ternyata alasannya, semester 5 itu mereka diajarin bikin patung. Menurut sebagian ulama kan bikin patung tuh haram gitu loh. Makanya mereka gak mau ikut kuliah bikin patung itu gitu loh. Termasuk masalah gambar ya. Nah kalau teman-teman ingin mendalami masalah gambar, cari dalam kitab fikih dalam bab walimatul urus. Kenapa masuk dalam bab walimatul urus pernikahan? Sebab satu-satunya undangan yang wajib kita penuhi itu adalah undangan pernikahan. Yang lainnya gak wajib. Sunat aja gak mungkin ya. Jadi kalau ada orang mengundang kita nikah, itu wajib kita datangi. Ya, kecuali di dalamnya ada hal-hal maksiat. Nah, itu makanya fiha di antaranya ada asurah, gambar. Nah, gambar yang diharamkan dalam Islam adalah ada dua kategori. Pertama, gambar yang kita foto atau kita gambar, pertama kita gambar dalam bentuk utuh. Artinya ketika bentuk itu ditarik ke kehidupan nyata, dia hidup. Ya. Berarti kalau kita gambar lengkap sampai kaki, itu kan orang, kalau kita tarik gambar itu keluar dari gambar ke alam nyata, itu kan hidup. Itu enggak boleh. Berarti kalau kita berfoto dari dada ke atas, kan enggak orang hidup dari dada ke atas. Enggak ada ya. Kecuali SpongeBob mungkin. Nah itu boleh. Satu yang pertama. Makanya Kemarin saya pengajian di UM Purwokerto. Itu di sana kan ada gambar-gambar push untuk menunjukkan apa namanya itu? Ini contoh pakaian mahasiswa-mahasiswi yang Islami gitu ya. Tapi gambarnya tuh enggak ada wajahnya gitu loh. Wajahnya dihilangkan gitu loh. Orang kan enggak ada mungkin hidup enggak punya wajah tuh. Mana ada gitu loh. Jadi kalau dari perut ke atas, saya merubah posisi dulu. Ini kalau enggak dirubah-rubah susah ini. Kalau dari pinggang ke atas kita berfoto atau menggambar orang, ada enggak orang hidup dari pinggang ke atas? Ada. Ada. Pinggang lusku ya. Pinggang apa pangkal paha lupa saya. Ada enggak orang bisa hidup dari pinggang ke atas? Ini kita sepakati dulu, ada enggak? Ada ya? Pernah lihat? Enggak tahu ya. Tapi kayaknya ada. Tapi kalau dari perut ke atas enggak ada, masa perutnya terurai itu? Enggak ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gambar tersebut takzim. Kita muliakan. Tapi kalau dalam bentuk ihanah, dihina, itu tidak termasuk yang diharamkan. Contoh, gambar binatang. Misalnya unta ya. Dulu di kampung saya, itu banyak sekali teman-teman, tetangga-tetangga saya dulu, hiasan dinding itu gambar unta. Ditaruh di dinding ya. Itu kan termasuk pemuliaan. Ya, apalagi untanya gambarnya utuh. Tapi kan unta pak dari Arab. Walaupun dari Arab tetap binatang gitu loh. Soalnya ibu saya dulu juga begitu. Saya suruh ganti. Tapi kalau misalnya gambar binatang itu ada di spray, ada di selimut, itu gak termasuk. Kenapa? Karena itu kita hinakan. Spray itu kan kita tidurin tuh. Kita injak-injak, kita pipisin, kita kentutin kadang-kadang ya. Termasuk spray juga begitu. Itu gak, misalnya selimut kita gambarnya harimau. Gak apa-apa, itu ihanah. Yang gak boleh itu kita takzim. Jadi kalau kita hanya bisa berfoto, hanya untuk kenang-kenangan, apa? Tapi jangan pajang. Pajang di tempat-tempat yang mungkin di tempat itu kita biasa memuliakan foto. Itu kasusnya dengan foto ya. Jadi dua syarat tersebut, jangan kita takzim, apalagi kita taruh di tempat-tempat yang itu ya, foto-foto binatang atau foto yang bernyawa lah. Makanya itu salah satu kata Imam Malik, tidak boleh kita datang ke pernikahan kalau ada di sana unsur-unsur maksiat termasuk masalah foto ya. Itu sedikit tentang masalah foto ya. Berarti kalau foto keluarga utuh, ya kalau bisa taruhnya jangan yang ini ya, jangan di dinding-dinding itu ya. Taruhlah di dapur gitu loh. Kali aja bisa ngusir tikus. Wah, ada raja nih kata tikus. Rupanya ya maksud saya begitu, jangan dimuliakan ya. Kita kembali ke persoalan tadi. Tadi masalah anjing ya. Jadi kalau kita lihat memang resikonya jilatan anjing itu memang harus dicuci dengan 7 air satu kali dengan tanah. Tapi kalau misalnya ditemukan sebuah deterjen ya yang bisa menghilangkan virus-virus yang ada di gigitan anjing tersebut, ya tidak perlu misalnya kita pertahankan mungkin atau kita lakukan dengan air dan satu kali tanah itu. Mungkin dengan deterjen itu bisa. Kalau ada deterjen yang bisa dibuktikan dengan ilmiah bisa menghilangkan virus-virus anjing begitu ya. Bagaimana kalau yang dijilat tuh misalnya celana kita gitu loh. Oh, ini kan repot juga tuh. Saya lihat orang-orang yang memelihara anjing tuh saya lihat memang apa ya. Kadang-kadang ironinya begini, orang kalau punya anjing itu memang betul-betul di apa ya? Diperbudak dengan anjing tuh, harus nyucikan, harus ngasih makan tuh enak-enak gitu loh. Tapi kalau ada orang-orang miskin pengemis pinggir jalan enggak dia kasih makan gitu loh. Dia lebih suka memberi makan anjingnya daripada pengemisnya kelaparan itu kadang-kadang ya. Anjing tuh dipelihara, sakit diperiksain gitu. Kadang-kadang dirinya sakit aja gak diperiksa gitu. Kadang-kadang anjing itu kadang-kadang begitu juga. Saya lihat fenomena-fenomena gitu tuh sama ya. Untuk anjing tuh dia habis-habisan gitu. Anjingnya sakit diobatin, gitu, dimandiin gitu ya. Dikasih makan daging, dia aja mungkin makan tempe gitu. Kadang lebih diperbudak kita mungkin dengan itu ya. Itu yang pertama ya, hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini tentang kucing. An Abi Qatadah, Qatadah ini ahli tafsir di zaman Rasulullah ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah. Rasulullah berkata tentang kucing, hirrah. Abu Hurairah itu karena beliau suka kucing ya. Innaha laisat binajasin. kucing tersebut tidak termasuk najis. Berarti kalau kucing menjilat ember kita, berarti tidak tergolong najis. Air yang dijilat oleh kucing itu tidak termasuk air najis. Ya. Innama hiya min tawafina alaikum, kata Rasulullah, kucing itu hanya tawafina, kehidupannya hanya sekeliling kalian, kata Rasulullah. Nah, makanya kadang-kadang apa? Ada juga umat kita yang agak berlebihan ya tentang kucing ini. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa kucing itu adalah air matanya Rasulullah gitu loh ya. Padahal enggak ya. Kadang-kadang kita membuat sebuah pameo, kalau kita misalnya nabrak kucing, itu harus dikubur. Kalau bisa dengan baju yang kita pakai gitu. Itu bagi saya mungkin agak berlebihan. Bukan hanya kucing, semua binatang pun harus begitu bagi saya gitu ya. Ya kecuali binatang yang tidak bisa kita kubur ya, misalnya saya tuh paling sering kalau naik motor tuh nabrak kodok itu loh. Sudah saya hindari, dia malah loncat ke roda itu ya. Ya mungkin niatnya bunuh diri, saya juga enggak tahu ya. Ya itu kan enggak bisa kita kuburkan ya. Misalnya anjing juga begitu. Kalau anjing kita tabrak, ya harus kita kuburkan juga, bukan hanya kucing loh bagi saya. Cuma Rasulullah memang memperlakukan kucing dalam sebuah riwayat itu pernah saya temukan dalam buku. Suatu saat Rasulullah pernah mau sholat, itu kucing tuh ada di tempat sholat beliau gitu. Itu katanya beliau gak membangunkan kucing itu, saking sayangnya Rasulullah sama binatang ya. Malah beliau gunting katanya ya. Lalu sisanya buat sholat gitu. Kalau kita mungkin kita bangunkan ya, cing-cing sholat cing gitu ya. Kita kucing gitu. Memang apa ya, kalau kita bicara akhlak, Islam itu memang sangat agama yang paling lengkap ya. Akhlak kita itu kepada Allah, kepada Rasul ya. Kepada Rasul itu misalnya ya tidak boleh mengaku jadi nabi gitu. Berarti kita menghina Rasulullah gitu loh. Atau menambah-nambah masalah ibadah yang tidak pernah diajarkan Rasulullah, itu kan menghina nabi. Berarti lah, nabi kita anggap nabi itu belum selesai tugasnya gitu loh. Padahal nabi itu sudah selesai, al-yauma akmaltu lakum itu sudah selesai. Jadi kalau kita tambah-tambah masalah ibadah tidak pernah diajarkan Rasulullah, berarti kita menganggap nabi itu belum selesai tugasnya. Berarti kita menghina nabi gitu. Apalagi mengaku jadi nabi gitu, lebih parah lagi. Ahmadiyah itu kan itu salahnya gitu loh. Teman-teman nonton gak tadi malam perdebatan Ahmadiyah di DPR? Kami walaupun menganggap Mirza itu nabi gitu, tapi kan kita sama-sama sholat katanya. Aduh, gimana sih orang Ahmadiyah nih sebenarnya? Makanya kalau ada orang bilang Ahmadiyah keluar aja dari Islam gitu loh. Loh emang dari dulu dia gak pernah masuk Islam kok saya bilang? Ngapain disuruh keluar gitu loh? Dari dulu memang dia gak masuk Islam kok itu. Dari 1918 ya mulainya berdiri Indonesia itu. Apalagi nanti Ahmadiyah kalau disuruh bikin agama baru itu tambah parah menurut saya. Kenapa? Sebab ketika dia membuat agama baru, misalnya taruhlah nama agamanya itu apa gitu loh ya, Al-Gayus misalnya ya namanya itu. Tapi dia masih memakai atribut-atribut Islam. Ini kan konflik juga nanti gitu loh. Konflik juga nanti ujung-ujungnya itu. Makanya mau enggak mau ya harus bubar bagi saya. Jangan suruh bikin agama baru kayak menteri agama itu enggak menyelesaikan persoalan. Tetap aja begini-begini aja terus nanti gitu loh. Makanya dia disuruh keluar dari Islam. Dari dulu memang dia enggak pernah masuk Islam kok saya bilang. Cuma mirip-mirip aja sama kita ibadahnya ya. Nah, tadi malam tuh saya lihat di Metro TV ya, live. Orang Ahmadiyah bicara begini. Walaupun kami mengakui Mirza Ghulam Ahmad tuh nabi gitu. Situ aja sudah sesat menurut saya. Tapi kita kan sholatnya sama itu. Ya sama itu. Ya itu kesalahan kalian saya bilang. Akidah tuh enggak ada. Kalau dalam masalah fikih kita berbeda masih oke saya bilang. Al-ikhtilafi fi ummati rahmah illa fi tajridi tauhid. Ini kata Imam Qushairi ya. Ikhtilaf dalam ibadah tuh rahmah itu. Tapi dalam masalah akidah enggak ada ikhtilaf satu, enggak main-main gitu loh. Oh, ada orang sholat misalnya teman-teman kalau sholat di Mekah ya, macam-macam mazhabnya itu loh. Tangannya aja ada yang di sini kadang-kadang tuh. Ada yang di dada itu loh. Ada yang silang begini, pernah lihat enggak silang begini? Ada yang di samping sini loh. Allahu Akbar. Ada loh orang-orang tarikat biasanya di kampus saya tuh sini. Katanya dada tuh harus ditekan kalau sholat gitu. Ada yang di bawah perut. Allahu Akbar. Ada yang lepas, mazhab Imam Malik tuh lepas loh. Allahu Akbar lah, tangannya lepas gitu. Karena dulu Imam Malik pernah disiksa di zaman Mu'tazilah sampai tangannya sakit enggak bisa sholat itu loh. Ya, macam-macam mazhabnya itu loh. Tapi nun sewu bagi saya selama ada dalil enggak ada masalah ya. Selama ada dalil enggak ada masalah itu. Tapi kalau dalam masalah tauhid enggak ada main-main. Satu. yang mengakui nabi setelah nabi, sesat udah selesai. Jangan dibolak-balik lagi gitu. Enggak apa-apa, nabinya kan salatnya kan masih sama ya, enggak ada urusan saya bilang. Sesat-sesat. Kristen katanya enggak ada kok aliran sesat. Ya dia memang udah sesat dari dulu enggak gitu. Sesama aliran sesat ya enggak mungkin nyesat saya bilang. Memang udah sesat lah dia itu. Ya. Dalam tentang kucing ya. Jadi kucing, jadi memang Islam itu sempurnanya sampai akhlak kita kepada Rasulullah, kepada binatang aja kita punya akhlak lah, luar biasa ya. Enggak boleh kita menyiksa binatang, enggak boleh kita apa? Membunuh binatang yang memang tidak disuruh untuk dibunuh ya. Kecuali memang kita yang disuruh untuk membunuhnya ada. Dan itu menjadi yang halal nanti, yang haram. Selanjutnya An Anas bin Malik, hadis ketiga dari Anas bin Malik. Qala ja'a Arabiyun fabala fi Thaifatil Masjid, ini tentang pipis ya. Datang seorang Arabi, Arabi itu kalau bahasa Arabnya orang-orang kampung ya. Orang-orang yang jarang ke Madinah itu. Tapi terus terang yang banyak meriwayatkan, kalau teman-teman nanti baca sejarah hidup Rasulullah ya, itu kebanyakan yang meriwayatkan fisik Rasulullah itu adalah orang-orang yang dari kampung itu loh. Kalau sahabat-sahabat utama ya, Abu Bakar, Utsman, Utsman, Talha, Zubair segala macam itu mereka kalau di majelis Rasulullah itu sangat luar biasa. Boro-boro mereka nanya begini ya, ya Rasulullah tanya gitu loh. Menatap Rasulullah aja mereka enggak berani saking takzimnya sama Rasulullah ya. Itu kata sahabat, ka'anna tuyur fi ru'usihim. Mereka kalau di majelis Rasulullah seolah-olah burung di kepala gitu loh. Kalau burung di kepala itu kan goyang dikit terbang dah. Begitu mereka di majelis Rasulullah itu loh. Enggak berani natap gitu loh. Nah, yang sering menatap itu orang kampung gitu loh. Begitu datang ke Madinah, mana sih Muhammad? Mana sih Muhammad gitu loh. Mereka lah yang banyak meriwayatkan alis Rasulullah gitu loh ya. Alis Rasulullah ini bertemu. Kalau kita baca dalam sejarah Rasulullah itu, biografi Rasulullah, alis Rasulullah ini bertemu gitu. Ya. Bagaimana senyum Rasulullah itu yang banyak berikan orang-orang kampung Arabi itu. Rasulullah kalau senyum kelihatan hatta zuharu janahaihi, sampai kelihatan geraham Rasulullah itu. Tapi tidak ngakak Rasulullah ya. Tapi kelihatan giginya itu lah. Berarti kalau ada yang lucu Rasulullah juga ketawa loh. Ada orang kadang ketawa ditahan-tahan gitu. Di atas ditahan, di bawah lepas gitu. Tapi tidak ngakak gitu loh, sampai sakit perut enggak juga. Ada kita kadang ketawa sampai sakit perut ya. Rasulullah kalau ada yang lucu beliau juga ketawa. Cincin Rasulullah ya di tangan kiri gitu ya. Itu banyak riwayat daripada jalan Rasulullah, termasuk rambut Rasulullah ya. Rambut Rasulullah itu panjang loh. Ketika Fathul Makkah malah dikepang empat sama Siti Aisyah. Jadi kadang-kadang teman-teman apa pakai rambut panjang itu ya. Dulu saya nunsewu ya, saya kuliah dulu rambut saya panjang ya. Panjang juga rambut saya itu. Ya nian-nian sih mencontoh Rasulullah gitu loh ya. Tapi kalau mencontoh Rasulullah jangan rambutnya aja gitu loh ya. Sorbannya juga, sholatnya juga itu. Ini rambut Rasulullah, sholat enggak gitu. Rambutnya aja yang dicontoh gitu. Ya. Ada seorang Arabi fabala fi thaifatil masjid. Ya. Arabi tersebut pipis di sebuah sudut masjid. Mungkin karena orang kampung ya. Tapi kita jangan salah paham ya. Masjid Rasulullah beda dengan masjid sekarang. Fazajarahun nasu. Maka para sahabat pada saat itu zajaro itu woi gitu lah. Woi, pipis sana gitu lah ya. Woi, ngapain pipis sana gitu lah. Fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, biarkan saja, kata Rasulullah. Falamma qada bawalahu, setelah selesai dia pipis, amarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bizunubin min ma'in. Rasulullah menyuruh menyiram dengan air. Fa ahriqu alaihi, supaya bersih. Jadi ceritanya lagi sahabat ngumpul-ngumpul, ada seorang Arab dari kampung, Arabi ya, Arabi itu orang kampung, pipis di sudut masjid gitu lah. Kita jangan berpikir kayak masjid sekarang ya. Masjid Rasulullah itu kan zaman dulu itu kan cuma tanah biasa, itu dinding-dindingnya kan juga dari pelepah korma ya. Mungkin orang Arab masjid gitu lah. Kalau ada orang pipis di tiang begini, kita marahin aja gak apa-apa. Udah tau masjid masa pipis gitu lah. Mungkin Arabi itu pada saat itu alasannya itu. Yang kedua, alasan Rasulullah menurut para sahabat, kenapa Rasulullah melarang ada orang pipis gitu ya, lagi pipis, terus diteriakin, heh gitu. Rasulullah takut ketika dia teriakin, dia malah lari, akhirnya pipisnya kemana-mana nanti gitu loh. Nah, itu yang dikhawatirkan Rasulullah, makanya udah biarin aja, kata Rasulullah. Ya, setelah selesai baru Rasulullah menyuruh menyiram itu. Memang nesewu ya, pengalaman saya di Arab itu, mungkin karena termasuk di Mesir ya. Kalau kita teman-teman nanti pernah main ke kota Kairo, itu yang paling enggak tahan kita bau pesing itu lah. Sebab orang Arab itu memang kelemahannya apa ya? Pipis sembarangan itu loh. Mereka kalau lihat pohon langsung pipis itu loh. Itu bedanya Arab, India sama Indonesia itu lah. Kalau orang India lihat pohon kan langsung nyanyi gitu. Orang India tuh kan paling enggak bisa lihat, enggak kali bisa lihat pohon gitu loh. Apalagi di tanah lapang hujan, nah udah nyanyi langsung ya. Walaupun dikejar polisi ya, nyanyi dulu baru lari lagi gitu. Tapi kalau orang Arab lihat pipis kan. Kalau orang Indonesia lihat pohon diapain? Apalagi kalau sudah tua ya, langsung disembah. Dikasih sarung disembah itu. Orang Arab dipipisin, orang India dinyanyiin, Indonesia langsung disembah. Lebih parah Indonesia emang. Nah itu jadi dinding Rasulullah itu mungkin berbentuk kayu. Arab pipis di sana, diteriakin sama sahabat. Ya mungkin masuk Rasulullah, dia gak tahu kalau itu masjid. Kalau sengaja mipisin masjid, wah kacau itu saya bilang. Yang kedua, supaya tidak ketika dia pipis, supaya tidak lari-lari itu loh. Orang pipis kalau dikagetin ya kan. Malah dia bingung toh, semuanya nanti dipasahin gitu ya. Jadi kalau dikagetin, biarin aja setelah selesai nanti disiram aja, kata Rasulullah. Tapi kalau besok dia ulangi lagi ya baru jadi masalah gitu kan. Ini sama nusewe dengan anak kecil ya. Teman-teman nanti, tolong pulpen itu. Teman-teman nanti, ini sekadar hukum ya. Yang membatalkan wudu, nusewe ya, kalau ini masalah hukum ya. Kalau kita memegang kemaluan, walaupun kemaluan anak kecil ya, itu tetap membatalkan wudu lah ya. Kemaluan, kalau misalnya anak kita pipis laki-laki ya, atau keponakan kita, itu biasanya kalau anak laki-laki pipis itu kan nakal ya. Dia kan bikin gambar, kalau gak dipegangin kan, mungkin kita dulu juga begitu ya. Ini pengalaman. Ini hukum ya, ini hukum. Gak boleh main-main, kalau hukum gak boleh main-main. Itu anak kecil kalau misalnya dia kamar mandi pipis gitu lah ya, usia-usia 4 tahun, itu kalau gak kita jagain, dia bikin gambar itu. Malah kadang-kadang nambah rinso cuncian maknya gitu. Nambah rinso lah gitu ya. Jadi harus kita pegang. Tapi kalau kita pegangnya begini, itu wudu kita batal loh. Sebab yang batal membatalkan wudu, kalau kita melamsul zukur ya, itu dengan telapak tangan yang inilah, yang putih ini. Tapi kalau misalnya dengan belakang sini, itu enggak batal gitu. Ya, langsung lah ya. Walaupun itu anak kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada ponakan pipis laki-laki atau anak ya. Om pipis itu lah ya. Megangnya beginilah. Kayak kita megang rokok terbalik. Gini. Jadi jepit aja nusewu ya. Ini hukum enggak apa-apa, kita udah dewasa ya. Nah, inilah. Itu insya Allah wudu kita gak batal. Sebab kita tidak menyentuhnya dengan bagian yang telapak tangan. Ya. Kalau perempuan kan insya Allah selama dia duduk kan aman ya. Anak laki-laki yang nakal ini gitu lah. Nah gini kita megangnya. Kayak megang rokok kebalik gitu lah. Ya. Jangan kita, kalau perempuan bagaimana? Sama juga. Kalau tantenya nanti megangin ponan, teh pipis gitu lah. Karena tantenya takut, ntar tante ambil tang dulu gitu. Jangan. Luka. Kelamaan itu. Langsung aja pegang begini ya, kayak terbalik ini ya. Ya. Ini masalah ini kebetulan pembahasannya masalah pipis ya, kebetulan aja. Apa kita bahas masalah pipis itu ya. Falama qodobalahu, setelah selesai baru Rasulullah suruh menyiram itu bizunubin min ma'in, ya, dengan air. Supaya memberikan kebersihan gitu. Jadi ambil seember air, kata Rasulullah, kemudian disiramkan ke bekas pipisnya tersebut gitu lah, untuk menghindari bau mungkin ya. Ya tapi ini orang Arab itu tersebut murni karena dia tidak tahu. Tapi kalau dia sengaja mipisin masjid, urusan sama kita gitu. Kalau memang sengaja ya. Oke, lanjut kepada hadis selanjutnya nomor 9. Ini kalau enggak salah bulu-bulu marom ini sudah ada dalam bentuk e-book-nya ya. Dalam bentuk apa? bisa kita lacak di internet, banyak itu soalnya. Kalau teman-teman nanti bawa perlembar juga enggak apa-apa ya. Hadisnya kita baca teratur nanti. An Ibnu Umar radhiyallahu anha qala, Ibnu Umar anak daripada Sayyidina Umar. Ini anak Sayyidina Umar ini punya kebiasaan khusus ya. Beliau kalau berbuka puasa itu nun sewu, ini saya baca dalam riwayat. Beliau kalau berbuka puasa itu dengan jima. Orang makan dia enggak jima gitu. Tapi mungkin karena beliau ya enggak apa-apa ya, orang dengan istrinya kok gitu. Anak daripada Umar bin Khattab itu Abdullah bin Umar. Umar berkata itu punya anak tiga, Malik, Salim. Yang perempuan Hafsah menikah dengan Rasulullah. Ini Abdullah bin Umar ini yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Beliau juga pernah mencerai istrinya dalam keadaan haid. Makanya kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, muru fayuroji aha, suruh anakmu kembali kepada istrinya, kata Rasulullah. Sebab tidak boleh mencerai istri dalam keadaan haid. Itu fikih ya. Jadi kalau ingin mencerai istri, harus setelah dia bersih dari haid. Baru boleh kita menjatuhkan talak satu, talak dua, atau talak tiga. Dalam keadaan haid gak boleh. Jadi kalau para istri nanti dicerai suami, kamu saya cerai atau anti tolik gitu ya. Kita dalam keadaan haid, sorry mas gak mempan gitu, saya haid gitu. Ya gak apa-apa. Allah bin Umar. Juga dalam masalah tolak ini, ada dua kategori ya. Pertama, lafaz tolak itu ada dengan soreh. Soreh itu maksudnya menggunakan kata-kata cerai, tolak, atau pegat dalam bahasa Jawa ya. Itu menurut hukum, itu langsung jatuh saat itu juga. Misalnya seorang suami marah sama istri ya, anti tolik, kamu saya cerai. Jatuh langsung, talak satu ya. Tak pegat kalau bahasa Jawa ya, jatuh talak satu. Atau kamu saya cerai gitu, itu soreh. Tapi kalau dalam bentuk kinayah, sindiran, kinayah, itu tidak jatuh langsung. Itu nanti tergantung niat suami. Jadi setelah misalnya suami ngomong, tidak menggunakan kata-kata cerai dan tolak, menggunakan kata-kata lain walaupun implikasinya cerai ya, itu tidak langsung jatuh, itu kemudahan fikih. Jadi kalau suami misalnya ngomong begini, pergi kamu ke rumah orang tuamu gitu. Itu nanti tergantung niat suami. Kalau niatnya cerai, jatuh talak satu. Tapi kalau enggak, ya enggak itu. Nanti tergantung nanti hakim. Maksud bapak apa ngomong begitu? Pergi dari rumah ini itu. Saya cuma kesel Pak Hakim itu. Nyuruh ke rumah mertua. Mungkin bisa minjam duit sono itu. Ya berarti enggak jatuh. Walaupun kadang-kadang implikasinya cerai ya. Saya tidak sudi lagi menjadi suamimu gitu. Tapi kan tidak menggunakan kata cerai. Mungkin maksudnya tidak sudi menjadi suamimu yang miskin, pengennya kaya gitu kan. Bisa juga. Atau ya udah kamu ke rumah orang tua kamu, saya ke rumah orang tua saya gitu. Nah, rumah ini dijual gitu. Ya, mungkin maksudnya itu ya. Itu dalam masalah tolak. Amni bin Umar radhiyallahu anhuma, termasuk juga kepada ayahnya Sayyidina Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat lana." Rasulullah berkata, dihalalkan kepada kita maitatani, dua bangkai. Bangkai itu kan enggak boleh ya. Waddamani, dua darah. Bangkai dan darah enggak boleh kita makan. Fa'amal maitatani, dua bangkai yang boleh itu adalah faljarot, belalang. Walhut, ikan. Jadi ikan dalam kondisi mati enggak boleh kita sembelih ya. Saya dulu pernah menceritakan membunuh binatang itu kan ada aturannya. Menyembelih tidak boleh dengan pisau yang neyengan. Menghindari ngasah pisau di binatang yang kita sembelih. Enggak boleh nyembelih binatang di depan yang akan kita sembelih. Kalau ikan enggak perlu kita sembelih. Tapi bagi saya membunuh binatang itu juga hati-hati ya. Saya terus terang aja membunuh lele itu ya. Lele itu kan binatang yang agak sulit dibunuh ya. Biasanya kalau kita bunuh lele itu kalau sebelum dimasak, kalau masih hidup ya. Kalau di kampung saya itu dulu kepalanya dipukul gitu. Pakai ulekan cabai itu loh. Puak, puak, puak. Otaknya muncrat, oh enak itu. Karena pakai palu gitu. Tuk, tuk, tuk gitu. Coba, apanya itu namanya itu? Sengatnya namanya itu? Patilnya itu kan bahaya itu. Nah tapi kalau orang-orang yang jualan itu dipatahkan lehernya gitu loh. Tek gitu loh. Ternyata ada yang lebih yang lebih ringan membunuhnya itu. Kata tukang lele, membunuh lele itu gampang kok itu. Bikin aja air garam, masukin lele ke dalamnya gitu. Itu mati itu dalam beberapa detik gitu. Sebab dia gak bisa hidup dengan air garam ya. Jadi gak usah kita pukul-pukul begitu. Boleh gak sih? Ya boleh aja sih, cuma ya kalau saya gak tega aja gitu. Jadi membunuh binatang, walaupun binatang itu boleh kita bunuh, tapi jangan. Saya terus terang aja, saya ceritakan dulu ya. Saya bunuh tikus aja saya gak berani. Teman saya itu kalau nangkap tikus, di perangkap tikus itu loh, ada yang direndam di selokan ya, selokan Mataram itu loh. Ada yang disetrum loh kadang-kadang. Lihat tikus menggelepar, menyabung nyawa itu senang dia, senang pak, hiburan gitu loh. Ada yang di apa, dibunuh nanti taruh, kalau di jalan-jalan banyak ditaruh ya. Setelah bunuh taruh di jalan biar dilindas orang gitu. Saya kalau dapat tikus, dulu ya, sekarang karena dia tahu kali mungkin gak pernah ketangkap itu. Itu saya lepas lagi loh itu. Saya bawa yang agak jauh dari rumah gitu lah. Rumah saya kan di pinggir selokan Mataram ya. Jadi saya bawa kira-kira yang agak jarak setengah kilo. Saya lepasin lagi gitu lah. Biar dia hidup lah. Saya gak tega aja bunuhnya gitu. Kata istri saya, ntar dia pulang lagi mas. Oh gak mungkin emang dia ikut pramuka apa gitu. Tahu jalan pulang lagi gitu. Enggak lah. Sampai sekarang masih saya praktek. Gak tega aja saya bunuhnya. Padahal rumah saya pinggir selokan loh. Tinggal cemplungin selesai gitu lah. Gak tahu, gak tega aja. Boleh enggaknya ya binatang tikus yang boleh kita bunuh ya. Cuma cara-caranya ya. Wa amma damani, dan dua darah yang haram adalah atuhal wal kab, hati ya. Dan jantung. Hati itu kan sebenarnya ini apa? Hati kita itu kan terbuat dari darah ya. Makanya hati itu fungsinya adalah untuk menyerap racun. Makanya kalau bisa kita jangan makan hati. Misalnya kita senang hati ayam gitu. Sebenarnya hati ayam itu gunanya untuk menyerap racun ayam itu loh. Setelah jadi racun kita makan gitu loh. Saya sejak itu agak mengurangi makan hati itu gitu loh. Ya, itu jantung dan hati boleh kita makan ya. Itu darah yang sudah membeku. Tapi bagaimana kalau darah, misalnya darah ayam ya. Kemarin saya lihat di TV itu orang berobat dengan darah kobra. Jadi ular kobra itu dibunuh, darahnya dijual gitu loh. Gunanya apa? Katanya untuk menambah stamina. Obat kalau sudah iklannya stamina paling laris itu. Pokoknya iklan obat itu dua, laki-laki stamina, perempuan awet muda, itu laris banget itu. Walaupun enggak terbukti gitu loh. Nah, itu kan enggak boleh. Jadi walaupun nanti darah itu kita bekukan di kulkas, itu kan menjadi gel ya. Lalu kita masak enggak boleh kecuali yang dalam bentuk hati ya. Dan darah apapun, apakah darah manusia, apalagi dari darah binatang yang haram ya. Tapi kalau sudah dalam bentuk hati, walaupun pembuatannya itu dari darah, yaitu memang ciptaan Allah mau begitu kita terima saja itu ya. Ya. Hadis selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza waqa'ad dababu fi syarabin ahadikum fal yaghmishu summa liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan." Kata Rasulullah, apabila jatuh seekor lalat. Kalau bahasa sayanya bukan lalat ya. Langau bahasa Padang itu. Fi syarabin, di minuman salah satu kalian, fal yang mixhu. Jadi kalau ini minuman kopi ya, ini hadisnya riwayat ya. Bukhari ya. Ada lalat jatuh di sini gitu loh. Itu kata Rasulullah, jangan kita angkat, tapi malah kita celupin sekalian gitu loh. Plung gitu loh. Sebab ini Rasulullah yang ngomong bukan kita ya. Fa inna fi ada janahaihi, sebab di salah satu sayapnya itu da'an, penyakit. Wa fil akhir syifaan, sayap yang satu lagi itu obat gitu. Jadi kalau lalat ya, kalau jatuh ke minuman kita jangan diangkat gitu. Ya, tapi juga jangan diminum gitu. Didorong aja ke dalam gitu. Pleng gitu ya. Baru kita ambil gitu. Mati enggak lalat itu enggak ya? Suruh terbang lagi aja gitu loh. Ya kalau dia mati ya resiko gitu loh. Siapa suruh jatuh gitu ya. itu hadis Rasulullah tentang minuman ya. Jadi binatang, Allah itu kan tidak pernah menciptakan binatang dan untuk batil ya. Pasti ada hikmahnya untuk kita itu. Azan itu belum? Bentar lagi. Satu hadis lagi. An Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kuti'al minal bahimah wa hiya hayatun fahuwa maitun. Kata Rasulullah, apapun yang terpotong dari binatang dia masih hidup itu bangkai. Jadi kalau kita menemukan kaki ayam ya, padahal binatangnya itu masih hidup gitu loh. Itu termasuk bangkai. Ini juga termasuk kalau kita menemukan potongan bagian manusia ya. Itu harus kita kubur loh. Harus kita kubur. Misalnya kita menemukan kaki manusia gitu ya. Ya tapi harus lapor polisi dulu sih ya. Ya lapor aja gak apa-apa. Tapi itu harus dikubur, gak boleh diapa ya. Saya tuh nusewe, sampai sekarang saya masih belum setuju dengan pendapat. Ini anak-anak kedokteran ya. Itu kan biasanya praktiknya itu kan pakai mayat asli ya. Saya sampai sekarang tuh masih belum, nggak tahu berubah nanti pendapat saya, nggak tahu ya. Latihan sama mayat asli itu lah, ya dipotong-potong gitu lah. Ya gimana ya, sebab mayat itu sendiri tubuh manusia walaupun sudah meninggal itu kan harus kita hormati gitu lah. Bagaimana Rasulullah nggak boleh bawanya sambil lari-lari gitu lah ya, nggak boleh sampai jatuh gitu lah. Itu memindahkan, kata Aisyah, kalau kita suatu saat membongkar kuburan, itu tulang-tulang itu gak boleh loh kita patahin. Biar kecil, tok-tok gitu loh. Gak boleh. Itu menurut riwayat Siti Aisyah itu gak boleh. Itu. Apalagi, ya gimana ya, saya juga gak tahu. Di Jakarta dulu saya pernah cerita ya, anak-anak UI itu, kedokteran itu. Itu kalau entah hujan pendadaran apa istilahnya itu, mereka patungan beli mayat gitu. Jadi kan ada mayat-mayat di rumah sakit itu yang gak ada identitas ya, itu malah diperjualbelikan gitu. Tapi kalau niat mereka untuk pendidikan, ini kan untuk belajar pak gitu loh ya, bagi saya kan masih bisa belajar dalam bentuk lain gitu loh ya. Kenapa harus mayat asli gitu loh, yang nanti perutnya dirobek-robek, hatinya dikeluar gitu. Ya saya gak tega aja gitu loh ya, gak tau lah, bagi saya tuh ada kehormatannya juga ya. Oke, ini hadis terakhir kita tadi tentang apapun potongan tubuh dari binatang, wahia hayah, dan dia masih hidup, dia tidak kita sembelih dengan cara Islam, kakinya kita ambil tetap gak boleh. Jadi kalau kita ketemu kaki binatang, kaki kambing gitu ya, gak enak di sop gitu, gak boleh. Apalagi binatangnya itu masih hidup, itu termasuk bangkai kata Rasulullah. Ya, ini hadis bulughul maram. Besok kita masuk insya Allah seputar kaitannya dengan emas dan perak ya. Rasulullah melarang kita minum dengan gelas emas dan juga piring ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya nanti hadis nomor 12, teman-teman nanti bisa membawa buku Bulughul Maram tentang larangan Rasulullah minum, makan pakai sendok dari emas dan perak. Ini ada hadisnya nanti. Jadi enggak main-main ya. Oke, sampai di sini dulu hadis kita. Kita tadi membaca 6 hadis tentang bejana yang dijilat oleh anjing, tentang kucing, tentang pipisnya orang Arab di masjid, tentang 2 bangkai yang dihalalkan dan 2 darah, tentang jatuhnya lalat di minuman, yang terakhir adalah makuti aminal bahimah, apapun yang terpotong dari binatang, binatang itu masih hidup, potong itu termasuk bangkai yang tidak boleh kita makan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ibadah bagi kita semua. Saya akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah, ridwanul inayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya, dapat bertanya langsung setelah azan ataupun menuliskan di dalam kertas yang sudah disediakan. Untuk itu kita sementara pending dulu untuk mendengarkan kumandang suara adzan. Kembali kami sampaikan bahwa bagi jemaah yang ingin bertanya dapat bertanya langsung ataupun menuliskan pada kertas yang telah kami sediakan. Berhubung sudah masuk pertanyaan kepada Ustaz. Kami persilakan. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Ini pertanyaan ini biasanya saya catat nih. Atau nanti bisa jadi buku tuh. Saya catat ini, hanya saya kumpulkan ini. Baru di sini aja loh ada budaya pakai kertas ini. Kadang-kadang orang langsung terrepotnya karena malu juga ya. Ada yang kalau ini kan nggak tahu siapa orangnya gitu. Baiklah. Pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana dengan hukum makan hewan laut seperti penyu dan singa laut? Dulu sudah kita bahas. Seluruh binatang yang hidupnya di laut murni, ya, tidak hidup di darat dan di laut, itu halal kita makan. Kalau penyu setahu saya itu di dua alam ya. Ya. Ya, makanya walaupun binatang tersebut mirip dengan binatang bumi yang haram, mirip babi, mirip anjing gitu ya, tapi hidupnya murni di dalam laut, itu halal. Hadisnya sudah kita bahas kemarin ya. Tuhuru ma'uhu wa hillu maitatuhu. Jadi seluruh binatang-binatang yang hidupnya memang di laut, halal kita makan. Singa laut, wah, singa laut ini bisa di darat ya. Ya betul ya. Singa laut ini beda dengan penguin ya. Singa laut itu yang akrobat-akrobat itu ya. Oh, itu yang di laut. Nah, singa lautnya mana? Singa laut yang ada taringnya. Pokoknya kesimpulannya begitu, saya nggak tahu yang mana binatangnya ini, singa laut ini. Pokoknya kalau hidupnya di bisa di dua begitu, termasuk kemarin kita permasalahkan apa itu? Kepiting apa itu? Rajang apa? Rajang. Rajungan. Itu kan pernah muncul di TV dulu kasus begini ya. Ada yang menghalalkan, ada yang membolehkan gitu loh. Rajungan itu ya. Ya, tapi ada fatwa katanya MUI itu membolehkan katanya. Itu kasusnya sama dulu dengan kopi luwak, tahu kopi luwak ya. Kopi luwak itu kan mahal, di Inggris aja katanya satu gelas itu bisa 20 pon ya, $20. Berarti 200 ribu ya. Itu MUI kemarin sudah mengeluarkan fatwa, katanya kopi luwak itu boleh. Jadi kopi luwak itu kan kopi yang dimakan oleh binatang luwak gitu ya. Itu kan enggak hancur. Tapi harus dicuci dulu. Jadi enggak tahu, luwak itu binatang ya. Jadi ketika dia makan kopi itu kan mungkin enggak ketelan sama apanya gimana terus keluar gitu lah. Itu katanya mahal sekali kopi luwak itu. Itu MUI kemarin sudah mengeluarkan fatwanya, saya lihat katanya halal gitu. Ya kita ikut aja lah, mereka kaji itu. Termasuk masalah rajungan, MUI itu membolehkan, saya lihat fatwanya itu. Gak tahu alasannya apa gitu ya. Tapi kalau binatang darat, itu banyak yang tidak dihalalkan. Yang punya taring, yang punya kuku tajam, apa itu? Yang punya apa cakar gitu ya. Banyak. Yang kedua, bagaimana kalau membunuh cicak, hukumnya boleh apa tidak? Saya tanya lagi, ngapain cicak dibunuh gitu loh? Ya ini persoalannya itu, kenapa cicak dibunuh? Apa salah cicak gitu loh? Dia cuma di atas kok gitu. Kecuali dia nakal mipisin kita gitu. Besok pipisin lagi, tandain aja kejar gitu. Ya bagi saya, ya kalau memang tidak membahayakan kepada kita, gak usah lah kita bunuh ngapain gitu. Dia juga membantu untuk makan nyamuk loh. Kecuali makanan kita juga nyamuk, saingan ya lah ya. Dia makanannya nyamuk lah. Malah bantu kita. Kalau perlu cicak tuh kita banyakin aja di rumah. Sama kayak tokek dulu ya. Tokek itu kan mahal itu. Setelah tokek mahal, tokek hilang loh. Padahal tokek itu membantu juga loh itu. Membantu memakan. Kalau lagi hujan itu kan biasa ada binatang-binatang. Apa namanya tuh yang binatang di laron itu lah. Itu kan, apa tadi? Tokek itu kan doyan banget itu. Setelah tokek hilang, susah ngusir laron itu lah. Ya tokek termasuk apa ya, binatang yang galak juga itu. Saya pernah dulu ngusir susah banget lawan dia gitu loh. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ini foto ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pandangan Islam tentang foto kita yang dipajang, misalnya foto keluarga, yang kami tahu jin atau sejenisnya bisa merasuk atau merusak. Ini merasuk mungkin ya. Di foto atau patung. Saya malah enggak tahu kalau jin itu bisa merasuk di foto ya. Kalau di film-film horor itu kan nanti matanya ting-tong. Itu kan film ya, saya juga gak tahu benar apa enggak itu. Tapi kalau kita punya foto keluarga, ya bagi saya begini saja, jangan, silahkan gak apa-apa, tapi jangan dalam bentuk kita mentakzimkan, hanya untuk memorial aja lah, kenang-kenangan itu ya. Dan kalau kita taruh, ya jangan di tempat-tempat yang, apa ya, ya taruhlah misalnya di atas, apa ya, meja kamar gitu ya, atau di kamar mandi gak mungkin ya. ya boleh bagi saya, tapi untuk ini saya baca dulu fatwa Al-Azhar ya, untuk lizakroyat silahkan, untuk memori aja, apa bukan memori apa istilahnya itu, zakroyat itu apa bahasa Indonesia ini? Kenang-kenangan itu. Misalnya kita pergi ke ke Merapi ya, di bekas rumah Mbah Marijan kita foto gitu kan. Enggak apa-apa. Tapi jangan dalam bentuk takzim itu loh. Jadi larangan dua ya, takzim. Yang kedua, bagaimana pandangan Islam tentang gambar atau sketsa biasanya dalam gambar, khususnya pada dunia arsitektur. Para dosen biasanya meminta menggambar sketsa yang seakan-akan hidup. Masih enggak paham ini. Oh, gambar bangunan tiga dimensi. Oh, gak apa-apa kalau bangunan gak ada masalah. Gambar-gambar bangunan gak ada masalah. Itu kan bukan makhluk hidup kan? Banggar kan arsitektur itu kan bangunan kan? Oh, maksudnya ada itunya, ada manusianya gitu loh. Oh, ini apa? Miniatur apa namanya? Market apa namanya? Market table. Iya. Ya sebenarnya kalau bisa jangan lah ya. Biar kelihatan lebih hidup ya. Oh bukan bangunannya hidup bukan. Siakakan bangunannya hidup enggak tuh. Malah serem bangunan hidup. Oh ada gambar orang di dalamnya biar kelihatan asli gitu ya. Misalnya apa? Perumahan gitu ya, geria apa gitu ya, geria Selokan Indah gitu ya. Rumah saya dong gitu. Itu depannya kita bikin orang lagi nyapu gitu, itu maksudnya. Oh kalau bisa sih jangan gitu. Kalau bisa. Atau gambar dosennya aja taruh sana gitu. Ini gambar siapa? Bapak lagi nyapu ya. Lo katanya gambar Pak, gambar Bapak aja. Ya kalau bisa sih jangan gitu. Iya. Di mana-mana gambar saya lihat begitu ya. Gambar-gambar sketsa rumah itu biasanya ada mobil gitu ya. Ada orang gitu ya. Ya bikinlah kalaupun kita paksain bikin gambar orang. Ya sebagaimana teman-teman kita itu kan kalau bisa jangan ada wajah-wajahnya rata aja gitu loh. Kan enggak ada orang hidup dengan wajah rata tuh. Ya. Ya. Gitu mungkin ya kalau bisa kita dengan pohon-pohon kan bisa kelihatan lebih hidup ya. Bismillah. Bagaimana hukumnya menulis wifik Asmaul Husna? Wifik itu apa? Saya enggak tahu ini. Bagaimana hukumnya menulis wifik? Enggak ngerti kan Asmaul Husna. Begini ya. Jadi hati-hati kalau misalnya baju ya. Baju kita ini bertuliskan misalnya gambar tulisan-tulisan Asmaul Husna ya, misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah ya. Itu kan banyak baju-baju kaos itu yang bertulisan ayat Al-Qur'an ya. Itu hati-hati juga lah kita mencucinya. Jangan sampai kita cuci kita campur dengan sewu ya, dengan celana-celana dalam itu jangan. Harus kita pisahkan nyucinya sendiri loh. Termasuk pecis-pecis ini ya. Kalau di sini ada ini enggak ada tulisan ini. Kalau misalnya ada tulisan ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, jangan kita campur sama ini, sama apa? Sama pakaian-pakaian itu loh. Itu harus kita pisahkan loh. Kita kan sering pakai baju-baju kaos yang ada tulisan-tulisannya begitu loh ya. Itu kalau bisa jangan. Ya, harus kita pisahkan dan jangan kita hina nanti suatu saat nanti kita nyuci ya. Misalnya kalau dulu waktu saya masih di pesantren ya. Kalau kita nyuci itu kan malas direndam gitu ya. Sekarang udah lama gitu loh ya. Seminggu belum dicuci itu bau ganti lagi airnya gitu loh. Nanti sampai-sampai kita nyuci pakai kaki loh itu. Saking baunya itu loh. Oh, gitu. Ah, kalau baju-baju begitu jangan. Ini pengalaman saya dulu di pesantren ya. Ya mungkin pengalaman lah kalau hidup bujang ya. Jadi ngerendam kain itu lama 3 hari baru dicuci kan bau itu. Nanti buang lagi airnya ganti lagi biasa begitu sih. Saking baunya nanti pakai kinucinya itu. Udah sampai keluar ulat banget itu. Dulu ya waktu itu. Jadi bagaimana hukumnya menulis kalau ayat Al-Qur'an enggak apa-apa kita tulis misalnya di apa ya? Kaligrafi itu boleh. Saya enggak tahu maksudnya wifiknya apa ini. Ya mungkin di apa di ya jangan di tempat-tempat yang menghina lah ya seperti bantal itu juga. Bantal itu kan kita tidurin, kita ilerin segala macam tuh. Kalau gambar binatang enggak apa-apa itu loh. Tempat tidur atau di mana ya? Di mobil kan banyak juga ya di belakang itu ya. Karena di belakang mobil, di kaca belakang mobil itu kan sering juga itu loh. Ya kalau tujuannya untuk tidak menghinakan silakan gitu loh. Tapi kadang-kadang kan kena cipratan gitu saya lihat ya. Kena cipratan itu. Kalau demo nanti malah dipukul-pukulin orang gitu loh. bukan hanya Asmaul Husna ya, semuanya gitu loh. Terus bagaimana pendapat Ustaz tentang ormas-ormas Islam yang anarkis, main hakim sendiri gitu loh. Ya Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan ya. Sebab kenapa? Tugas kita tuh cuma berdakwah loh. Kita tidak tanggung jawab terhadap akidah orang lain. Rasulullah aja enggak tanggung jawab. Wala yus'alu anka ashabil jahim dalam surah Al-Anfal ya. Rasulullah tidak ditanya nanti tanggung jawab tentang kenapa orang-orang ini masuk neraka. Enggak pernah Rasulullah ditanya. Jadi kalau kita berdakwah sama orang, dia dengerin syukur, enggak dengerin enggak apa-apa. Tapi kita harus berdakwah. Sekali kita sampaikan, tanggung jawab nanti depan Allah. Tapi kalau memang tidak pernah kita dakwahi, ya kita berdosa. Misalnya Ahmadiyah, "Uy, ente salah. Keliru, masuk Islam dong." Enggak, biarin aja. Enggak ada urusan kok sama kita. Kita sendiri-sendiri nanti di akhirat. Jadi saya kurang suka tuju dengan kekerasan-kekerasan berbasis ormas ini ya. Ya tapi nun sewu ya, nun sewu loh. FPI itu, Front Pembela Islam itu, dia juga punya dalil loh itu. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, tapi menjadi khalifah loh ya. Itu tempat-tempat maksiat yang ada di sekitar Madinah itu dihancurkan sama Sayyidina Umar. Malah saya baca dalam sejarahnya itu bencong-bencong, rupanya orang Arab ada juga bencong ya. Itu saya baca dalam cerita itu, bencong-bencong yang ada di Madinah pada saat itu diusir sama Sayyidina Umar. Jadi kekerasan itu memang ada sejarahnya juga loh. Ya, jadi ada dalilnya bagi saya bagi kadang-kadang ya. Yang dihancurkan FPI itu kan cuma tempat-tempat maksiat gitu. Tapi terus terang aja ada nun sewu ya, saya berpikirnya begini saja lah gitu. Apa ya? Ya sekali-sekali sih enggak apa-apa, jangan terus-terusan gitu untuk menunjukkan ini. Sebab saya melihat tahun 98 waktu saya di Jakarta itu ya, ketika FPI melakukan itu manfaatnya luar biasa loh. Saya tahu di Ciputat itu ada perempatan biasanya itu di yang mau arah ke Bintaro itu. Itu kan di sana itu banyak orang-orang timur biasanya suka mabuk-mabuk ya. Itu pas bulan Ramadan itu. Itu mereka kalau ngumpul semua paling 25 orang ya, karena saya sering lewat di sana itu lah. Nah, ketika FPI lagi naik daun di Jakarta ya. Itu orang FPI itu santai aja negur orang begitu gitu. Mereka 4 orang itu ya. Dia tegur, "Eh, ini Ramadan ya. Ente jangan menghina Ramadan gitu lah. Ya, besok kali masih mabuk di sini, si habisin ente," kata FPI. Bubar loh orang itu. Padahal yang gertak itu cuma 4 orang kecil-kecil gitu lah. Tapi di belakangnya bisa ribuan gitu loh. Sebab FPI tahun 98 itu mereka bisa mengumpulkan pasukannya. Kalau tidak salah, apalagi sekarang pakai SMS ya. Dulu dalam setengah jam itu bisa ribuan gitu. Jadi dengan baju FPI pakai baju putih, kalau ada maksiat begitu mereka, walaupun orangnya kecil-kecil 3 orang gitu lah. "Eh, nanti jangan mabuk sini, mundur." Lari loh orang itu. Ya memang 3, belakangnya ribuan gitu. Panjang urusannya gitu. Jadi ada manfaatnya juga. Dulu di Ciputat itu ada hiburan malam ya. Ramadan itu kan keluar perda di Tangerang itu. Tidak boleh membuka hiburan malam di atas jam 12. Sekali mereka kelewatan jam 1, ditegur sama FPI. "Patuhi peraturan pemerintah. Kalau ente besok lagi buka jam 1, kami yang ngurus ente." Gitu. "Nggak berani dah buka jam 1, jam 12 tutup." Gitu. Padahal yang gertak itu cuma berapa orang gitu. Belakangnya ribuan itu. Oke lanjut, ini banyak pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz membacakan dalil terkait anjing. Apakah dalil tersebut mengharamkan anjing? Jika kotorannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Anjing ini ya, itu hadis yang mengharamkan ya. Kalau babi dalam Al-Qur'an gitu lah. Jadi banyak hadis yang mengharamkan anjing dan babi. Itu memang dua binatang yang haramnya tuh aini. Haram aini itu maksudnya barangnya tersebut haram. Jadi kemarin sudah saya jelaskan, kalau binatang lain itu hanya haram dimakan. Tapi kalau dimanfaatkan boleh. Tapi kalau babi dengan anjing, khusus dua binatang ini, itu tidak boleh kita manfaatkan dalam bentuk tubuhnya apapun itu loh, termasuk kotorannya. Kalau sapi kotorannya kan kotor ya, tapi masih bisa kalian manfaatkan. Ular mungkin boleh kita manfaatkan kulitnya segala macam gitu. Ini sama juga dengan sewu ya, dengan alkohol ya. Alkohol itu kan kalau haram hanya kita minum, tapi kalau kita gunakan untuk menyembuh luka gitu ya, untuk pencairan tinta itu nggak ada masalah itu. Tapi kalau babi sama anjing itu berbeda. Jadi saya membacakan dalil tadi tentang jilatan anjing itu, apakah menunjukkan anjing haram? Dalil tentang haramnya anjing itu sudah disebutkan dalam beberapa hadis. Ya. Dalam hadis Nabi itu, babi dan anjing itu memang binatang yang haram kita makan. Karena kalau kita lihat dari taring, mereka yang punya taring itu loh. ya, pokoknya kamu punya taring gitu. Ya tapi kalau ada umat lain yang makan anjing ya tafadol ya. Dan saya pernah dapat cerita Gus Dur itu. Tapi ini tentang motivasi ya. Gus Dur itu kan aneh-aneh aja ceritanya itu. Jadi kata Gus Dur, ada seekor anjing itu, dia lemes banget itu. Jalan tuh doyong, kayak mau mati gitu. Terus ada manusia berbisik di belakangnya, langsung dia loncat lari. Ini tentang motivasi ya. Apa yang dibisikin sama orang tadi? Anjing-anjing, di belakangmu ada orang Batak gitu. Ini contoh motivasi, itu cerita Gus Dur loh. Gus Dur ini kadang-kadang ceritanya kan aneh-aneh loh. Langsung anjing tuh kabur gitu. Jadi maksudnya cerita Gus Dur itu begini. Kita mahasiswa, kalau belum mepet kan gak mau ngerjain tugas loh. Jadi untuk membuat kita semangat tuh harus ada motivasi gitu. Kalau gak mati, kalau gak mepet itu gak mau kita kerja tuh. Itu cerita Gus Dur begitu dulu di TV tuh. Gus Dur ini ceritanya aneh-aneh aja itu. Maksudnya untuk motivasi ya. Harus ditakut-takutin dulu. Kalau enggak begini, misalnya ada orang merokok ya. Kata dokter, ente kalau enggak berhenti merokok, minggu depan mati. Berhenti loh dia langsung itu. Kalau enggak itu enggak berhenti gitu. Ya. Ustadz, bagaimana dengan gambar kartun seperti Tweety, SpongeBob? Selama itu tidak ada di dunia nyata enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kan menggambar yang ada di dunia nyata itu. Ya. Binatang-binatang makhluk imajinatif. Tapi hati-hati kalau menggambar malaikat juga enggak boleh loh ya. Walaupun itu tidak nyata, tidak bisa gaib, tapi kita tidak dibolehkan. Memang menggambarnya juga harus hati-hati ya. Jangan sampailah kita Islam itu melarang kita menggambar-gambar seperti itu untuk menjaga kita jangan sampai kita terlalu larut nanti dengan gambar-gambar itu. Akhirnya kita kagum, ujung-ujungnya nanti sembah itu. Ya gambar anak kecil itu kan banyak gambar-gambar. Nah bagaimana dengan gambar Superman? Superman itu kan imajinatif tuh. Superman, Batman, siapa lagi tuh? Spiderman, pokoknya man-man semua itu loh. Ya itu kan juga gambar-gambar imajinatif tuh. Kan gak ada di dunia nyata Superman, Spiderman itu gak ada tuh. Boleh gak gitu lah. Jadi tetap imajinatif tapi ada unsur-unsur kemanusiaannya gitu ya. Tapi kalau SpongeBob itu kan ini tuh. SpongeBob itu kan sebenarnya busa gitu. Busa cuci piring itu loh ya. Ya kalau enggak perlu banget ya enggak usah digambar lah gitu loh. Ya. Bagaimana menggambar tumbuh-tumbuhan? Kalau untuk alam itu dibolehkan memang. Ya. Enggak apa-apa kita menggambar gunung. Gunung itu kan makhluk hidup tuh. Kalau enggak makhluk hidup di mana bisa mengeluarkan mutahannya tuh? Ya. Tapi kalau manusia dengan hewan itu memang kita hindari gitu. Lalu bagaimana gambar-gambar hewan untuk mengajarkan anak-anak seperti yang dijual di toko-toko? Ya itu masalahnya sebenarnya. Ya. Masalahnya itu. Jadi kan ada gambar-gambar ya, gajah gitu ya. Anak kita kan kita ajarin gajah, singa, anjing, merpati, burung ada tuh. Gimana kira-kira hukumnya itu? Yang dosa yang gambar ya, kalau kita enggak ya. Kita kan cuma beli tuh. Cuma ngajarin, nak ini gajah, ya gajah, ini ular gitu loh. Kalau anak gak diajarin begitu, nanti dewasanya dia tahu gak ya? Tahu juga kali ya, berarti gak usah diajarin gitu loh. Tahu sendiri gitu loh. Kecuali kereta api, ini kereta api, pesawat, nanti ada pesawat, ya pesawat, senang juga gitu loh. Tapi kalau binatang, kalau gak diajarin, suatu saat dia tahu juga nanti ya. Ini gak usah diajarin binatang, dia tahu sendiri kok nanti. Apalagi gajah jarang ketemu lah. Paling ke kebun binatang. Ya itu gajah baru kita ketemu gitu deh. Adek, tolong jelaskan mengenai hadis yang menyatakan bahwa jika kita bertemu dengan anjing hitam maka kita disuruh untuk berlindung kepada Allah. Saya akan menemukan yang pernah saya baca hadisnya itu. Kalau kita bertemu dengan anjing hitam, maksudnya hitamnya hitam apa nih? Dari dunia hitam apa gimana? Mungkin anjingnya berwarna hitam semua ya. Itu malah kita boleh membunuhnya ya. Karena itu setan ya. Memang ada pernah juga saya dengar hadis, tapi saya belum pernah membaca hadisnya. Kalau kita bertemu dengan anjing hitam di malam hari, enggak kelihatan malam hari. Ini siang mungkin ya. Anjing berwajah hitam semua gitu loh ya. Ya. Kita disuruh malah untuk berlindung kepada Allah. Terus terang saya belum pernah dengar hadis ini, tapi belum pernah saya temukan gitu loh. Itu yang pernah saya dengar itu malah kita boleh membunuhnya gitu loh ya. Karena itu setan gitu loh. Setan kok mau-mau ya bentuk anjing ya? Mungkin ya. Insyaallah nanti saya saya simpan ya. Saya coba cari-cari nanti hadisnya. Tapi yang jelas kalau kita bertemu dengan anjing hitam itu ya lari aja lah itu. Takut ketularan gitu. Ustaz, apakah ada hadis yang mengharamkan memakan hewan yang hidup di dua alam? Wadah. Saya tidak redaksi hadisnya, saya lupa. Tapi redaksinya saya cari nanti ya. Memang ada. Kita tidak boleh kalau enggak salah hadisnya itu dengan redaksinya haitatani atau athanil hayatani gitu loh. Ya mudah-mudahan di sini nanti kita ketemu ya. Insyaallah kita ketemu di sini nanti. Atau kalau saya cari di tempat lain nanti insyaallah ya. Atau kalau teman-teman menemukan duluan ya kasih tahu saya enggak apa-apa ya. Memang ada hadisnya dan sampai sekarang itu dipakai dalam kitab-kitab fikih. Nanti saya cari dalam kitab fikih insyaallah ada ya. Terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya.